Bentuk-bentuk ada atau penyampaian khabar. Hadis mempunyai bentuk tahammul dan ada. Tahammul adalah mengambil hadis dari orang lain. Ada adalah menyampaikan hadis kepada orang lain. Ada mempunyai bentuk-bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, haddatsani, bagi orang yang dibacakan oleh gurunya. Kedua, akhbaroni, bagi orang yang dibacakan oleh gurunya atau ia membaca di hadapan gurunya. Yang ketiga, akhbaroni ijazatan au ajazali, bagi orang yang meriwayatkan dengan ijazah tanpa membaca. Ijazah adalah izin seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan dari gurunya apa yang diriwayatkan oleh gurunya, meskipun tidak melalui cara membaca. Yang keempat, an-ana, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz an. Hukum riwayat an-ana ini muttasil, kecuali jika diketahui berasal dari orang yang sudah terkenal, suka melakukan tadlis. Jika seperti ini, maka tidak dihukumi muttasil, kecuali jika dia menyebutkan dengan bentuk tahdis secara jelas. Pembahasan tentang hadis dan para perawinya sangat banyak macamnya, yang dibahas dalam ilmu mustalah. Apa yang kami sampaikan di sini, insya Allah sudah cukup.